Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabidin azzakumullah, yang perlu ditambahkan di sini ialah tentang hukukul ulama, hak-hak ulama yang wajib untuk kita tunaikan kepada mereka. Yang pertama ialah mahabbatuhum, mahabbatan syar'iyah, mencintai para ulama dengan kecintaan yang syar'i. Mualatuhum, berloyalitas kepada mereka dengan wala' yang syar'i karena Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Masuk dalam prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah. Masuk dalam prinsip al-wala' wal-bara' lillah, loyalitas dan kebencian karena Allah. Di antara pihak yang harus dicintai, kita berikan wala' kita kepadanya, ialah para ulama, yakni ulama us-sunnah, bukan ulama dolalah. Bahkan barakallahu fikum, mahabbatul ulama, kecintaan kepada para ulama us-sunnah, merupakan alamah min alamati ahli sunnah, satu ciri dari ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan oleh al-imam Ali ibn Madini rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip sunnah yang harus ada pada masing-masing kita. Barang siapa yang meninggalkannya, maka bukan ahli sunnah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul ya'tamidu min ahli al-Basra 'ala Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibn Aun wa Yunus at-Taimi wa yuhibbuhum wa yukthiru dzikrahum wal iqtida' bihim farju khairah." Kalau kamu melihat seseorang dari ahlul Basrah, dia bersandar pada Ayyub as-Sikhtiyani, Ibn Aun, Yunus at-Taimi, dia mencintai mereka-mereka ini, meneladani mereka, farju khairah, maka harapkan kebaikan orang ini. Ini orang baik insyaAllah. Thumma min ba'di ha'ula, kemudian ulama yang setelah mereka, Hammad bin Salamah, Mu'ad ibn Mu'ad, Mu'ad ibn Mu'ad, Wahab ibn Jarir. Beliau mengatakan, fa'inna ha'ula'i mihnatu ahlil bid'ah. Karena ulama-ulama tadi sebagai ujian bagi ahlul bid'ah. Yang membenci mereka, mubtadi'. Yang mencintai mereka, sunni. Coba mengatakan lagi, wa idza ra'aita ar-rajul min ahli kufah ya'tamidu 'ala Talha bin Musarrif wa ibn Abjar wa Abi Hayyan at-Taimi wa Malik bin Mighwal Sufyan ibn Sa'd Tsauri wa Zaidah farjuh. Juga kalau kamu melihat seseorang dari Kufah, dia bersandar pada Talha bin Musarrif, Ibnu Abjar, Abu Hayyan at-Taimi, Malik bin Mighwar, Tsauri, dan Zaidah, maka harapkan kebaikan atasnya. Wahai. Sekali lagi penunjukan barakallahu fikum, yang pertama termasuk haknya ulama dicintai. Kita mencintai ulama kita dengan kecintaan yang syar'i. Kita loyal kepada mereka dengan wala' yang syar'i karena Allah Azza wa Jalla. Dikatakan mereka adalah orang yang sangat mulia, dimuliakan dalam Islam, maka kita mencintai mereka. Dan sekali lagi itu merupakan cirinya al-sunnah, mencintai para ulama us-sunnah, dan termasuk cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah, membenci para ulama us-sunnah. Mahabbatuhum mahabbatan syar'iyyah. Barakallahu fikum. Hak yang berikutnya lagi adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Kita menghormati dan memuliakan ulama dengan penghormatan yang syar'i, tidak melampaui batas dan hulu. Ini juga termasuk bagian sunnah. Termasuk bagian sunnah. Disebutkan oleh Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan mengatakan, minas sunnah ayu waqara arba'atun. Termasuk sunnah Rasulullah SAW, kita memuliakan empat orang, empat pihak. Yang pertama al-alim, memuliakan ulama. Yang kedua dzusyaibah, memuliakan yang sudah tua-tua usianya, syebeh-syebeh. Yang ketiga as-sultan, memuliakan penguasa. Dan yang keempat al-walid, memuliakan orang tua. Ini termasuk sunnah. Empat pihak yang kita diperintahkan untuk memuliakannya, menghormatinya dengan batas syariat. Satu di antaranya adalah para ulama. Dihormati, dimuliakan, barakallahu fikum, ingat dengan pemuliaan yang syar'i, dikhidmat, dihormati, dimuliakan, diagungkan dengan penghormatan yang syar'i, jangan melampaui batas. Yang berikutnya lagi adalah akhdhul ilmi anhum. Mengambil ilmu dari mereka. Ya, belajar ilmu kepada mereka. Meminta arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada mereka. Meminta fatwa-fatwa kepada mereka. Barakallahu fikum, ini juga demikian termasuk haknya para ulama. Haknya para ulama. Diriwayatkan dari Salman al-Farisi, beliau mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma baqiya al-awwal hatta yata'allam aw ya'lam al-akhir. Fa idza halaka al-awwal qabla ya'lama aw yata'allam al-akhir halaka an-nas. Artinya kata beliau, umat manusia akan senantiasa baik selama masih ada generasi pertamanya. Lalu generasi yang setelahnya belajar daripadanya, mengambil ilmu daripada mereka. Tapi kalau generasi awalnya telah hilang, telah binasa, telah wafat, sementara yang terakhir belum belajar ilmu dari mereka, maka akan binasa umat manusia. Ini berbahaya. Sehingga anjuran sangat untuk mengambil ilmu dari para ulama kita. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Yang namanya ulama diambil ilmunya. Barakallahu fikum. Hak yang berikutnya lagi adalah arruju ilaihim dal fitan. Kembali kepada para ulama'una ketika terjadi yang namanya fitnah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Ulama sunnah, ulama kibar, dan ulama yang mutakhassis dalam bab fitnah. Arruju ilaihim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu ma'akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah seperti yang diutarakan sebelumnya, ketika mendapati ulama kita salah, ketika mendapati ulama kita jatuh dalam kesalahan, haknya mereka ialah yang pertama dikasih uzur. Hak ulama yang salah adalah yang pertama dikasih uzur akan kesalahan-kesalahan. Yang kedua termasuk haknya ulama, kesalahan jangan diikuti. Jangan taklid kepada ulama yang salah. Jangan ta'asub kepada ulama yang salah. Jangankan yang salah, fanatik kepada yang benar saja tidak boleh, apalagi yang salah. Kemudian hak yang lain terkait dengan yang salah ini, ikhwan, ditegur, dinasihati, diluruskan. Diluruskan barakallahu fikum. Nah, ini ketika ulama kita salah, dikasih uzur, jangan diikuti kesalahannya, ditegur dan dinasihati, barakallahu fikum. Nah, kemudian termasuk hak daripada hak yang para ulama ialah as-siqatu bihim. Kita mempercayai mereka, barakallahu fikum. Menjadikan mereka sebagai tempat thiqahnya kita. Kita yakini sebagai ulama yang terpercaya, yang kita percayai terkait dengan urusan duniawiyah kita, yang kita percayai terkait dengan urusan ukhrawiyah kita, selama dengan hujjah, dengan dalil, barakallahu fikum. Namanya wad'u thiqah fil ulama. Meletakkan kepercayaan kita kepada para ulama'una, barakallahu fikum. Termasuk haknya ulama juga ialah adamul i'tirad ilaihim. Jangan berani atau gampang menyanggah mereka, dengan tambah hujjah. Dengan tambah hujjah. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk adab kepada para ulama. Ketika para ulama menyampaikan sesuatu, fatwa, penjelasan, arahan, faedah, dan yang lainnya, maka diterima. Ketika ada yang kurang tepat, maka disampaikan dengan cara yang baik. Jangan punya kebiasaan ulamanya berbicara, engkau menyanggah. Engkau menyanggah. Ulamanya memberikan fatwa, engkau menyanggah. Ini kurang adab. Ini kurang adab, barakallahu fikum. Naam. Ini namanya adamul i'tirab, tidak menyanggah ulama, barakallahu fikum. Kecuali diterangkan dari ikhwan ketika memang ada kesalahan pada mereka, maka diluruskan dengan hujah-hujahnya, dengan adillahnya, barakallahu fikum. Ini poin-poin yang sangat penting, barakallahu fikum, terkait dengan masalah hukukul ulama. Maka al-sunnah wal jamaah salafiyun menunaikan hak-hak mereka. Karena ulama memiliki hak atas kita. Tunaikan dengan cara yang syar'i, dengan bimbingan syar'i. Jangan melampaui batas, jangan kurang. Maka barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak ulama, menyia-nyiakan haknya para ulama, maka pasti, pasti ya ikhwan, akan jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mestinya belajar kepada ulama, enggak mau sama ulama. Kepada juhala, menyimpang. Menyimpang ya akhi. Mestinya mencintai para ulama. Membenci ulama. Ciri-cirinya lebih bid'ah. Mestinya menghormati. Ya, menghormati para ulama. Melecehkan ulama. Ciri-cirinya lebih bid'ah. Ini semua perkara yang sangat prinsip sekali. Dan itu sangat panjang pembahasannya di kalangan para ulama. Una barakallahu fikum. Apa yang disebutkan adalah isyarat yang sangat cukup. InsyaAllah ta'ala. Isyarat yang cukup penting. Diperhatikan dan difahami. Barakallahu fikum. Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Bagaimana mauqifnya Syekh Usama Al-Amri terkait dengan fitnah akhir-akhir ini? Yang saya tahu beliau sangat kuat pembelaannya terhadap Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Barakallahu fikum. Sangat kuat. Barakallahu fikum. Sangat disayangkan. Masya Allah. Jika dalam masa ini masih ada Syekh Rabi' bin Hadi yang sangat paham fitnah, lantas jika beliau sudah tiada, kepada siapa kita akan merujuk? Kepada ulama setelahnya lagi insya Allah. Allah akan membangkitkan ulama-ulama sunnah yang menggantikan posisi ulama yang setelahnya. Barakallahu. Ada Syekh Ubaid al-Jabiri, hafizahullah, dan Syekh Abdul Bukhari, dan juga yang lainnya masih banyak. Barakallahu. Insya Allah, Allah akan memberikan ganti kepada kaum muslimin yang terbaik. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan usia beliau, menyehatkan beliau. Walafiyah, barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali-kali jangan sedikit pun memiliki angan-angan, berangan-angan wafatnya para ulama. Itu merupakan afan, itu merupakan ciri-cirinya ahlul bid'ah. Alladzina yatamannawna mautal ulama. Orang-orang yang berangan-angan, yang bercita-cita ulama pada mati. Itu ahlul bid'ah ya. Hati-hati. Enggak ada ahlus sunnah yang punya angan-angan demikian. Yang ada diharapkan mereka panjang umur. Sihatul afiat. Barakallahu fikum. Ini sudah banyak dibahas. Ini sama tadi. Pertanyaannya. Allah musta'an. Alhamdulillah, beliau sekarang sehat al-afiyah. beberapa bulan yang lalu kondisinya beliau agak lemah, hanya bisa rebahan di atas ranjangnya. Sekarang sudah Masya Allah, sudah sehat. Sudah membaca, mentelaah, jalsa dengan para masyayikh dan para ikhwah. Alhamdulillah sehat ya ikhwah. Allah ibarat. Apakah benar ada ulama ahli hadis muhaddits di Indonesia ini? Wallahu a'lam. Siapa yang kasih rekomendasi? Ini bukan perkara besar ya akhi. Muhaddits itu perkara yang julukannya Masya Allah. Luar biasa ya. Di zaman kita saja yang dikenal sebagai seorang muhaddits cerita dengan jari. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Ada lagi yang lain? Yang dikenal? Hampir tidak ada. Yang lainnya Al-Faqih. Yang ahli fiqih, Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Bas rahimahullah. Dan yang lainnya. Hampir saya tidak pernah membaca atau menelaah ketika menyebut Syekh bin Utsaimin, Syekhul Muhaddits. Tidak. Tapi Syekh Al-Faqih Al-Usuli. Naam. Jangan dikira beliau mengerti hadis. Beliau paham hadis saya ikhwan. Tapi untuk mengatakan sebagai seorang muhaddits besar urusannya. Ini kelas Syekh Ibnu Utsaimin saja enggak dikasih kata-kata muhaddits. Masa sekelas kita orang dikasih kata-kata muhaddits? Ya enggak sih. Kalau muhaddits artinya yang suka ceramah ya mungkin. Hah? Dipahami misalnya ya? Itu pakar semua ikhwan. Barakallahu fikum. Sehingga untuk menyatakan seseorang sebagai seorang muhaddits itu harus dapat rekomendasi langsung dari ulama ahli hadis pada masanya. Barakallahu fikum. Semata-mata dia membacakan hadis, mensyarah hadis, menyebutkan rawi-rawi hadis, fulan namanya fulan ibnu fulan, thiqah dan segala macamnya, enggak cukup dikatakan sebagai ahli hadis. Kalau semata-mata kayak gitu banyak para ustadznya kita yang mampu. Ya, seperti itu. Enggak usah pakai lihat kitab, langsung bisa-bisa menyampaikan. Membacakan Sahih Bukhari. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Langsung. Abdullah bin Yusuf ini di Dimashq thiqatan tsabit. Itu langsung bisa keluar. Qala haddatsana Malik An-Nafi. Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah, Imam dari Hijrah, ma'ruf. Nafi Maulid bin Umar thiqatan tsabit. Ibnu Umar bisa kalau kayak gitu. Isnadul thiqah selesai. Terus muhaddits gitu. Ya enggak semudah itu ya. Semata-mata seorang bisa mengkaji sebuah hadis. Hadis ditakhrij dikeluarkan. Akhrajahu fulan wa fulan wa fulan wa fulan min tariqi kada kada kada. Ha? Wa isnaduhu dhaif fihi fulan wa lahu syawahid. Dia punya penguatnya. Terus terakhirnya wal hadis bi majmu' turuqihi hasan li ghairihi. Semata-mata hadis begitu. Banyak yang bisa dari kalangan para ustaz. Banyak yang bisa, punya karya lagi. Punya buku, punya karya tulis. Tapi namanya Al-Sunnah enggak kemudian disebar-sebarkan gitu. Oh, saya punya ini, saya punya ini. Enggak ya. Dan tahu diri gitu loh. Pas belajar, ngerti. Muhadis? Tidak. Yang lebih tepat dikatakan Al-Hadithi. Al-Hadithi. Bukan Al-Muhadis. Al-Hadithi? Al-Hadithi ay al-mubtadi'u fi ilmil hadith. Masih pemula dari ilmu hadith. Cocok. Kalau yang ini banyak di Indonesia insyaallah taala. Ha? Al-hadithi fulan. Al-hadithi ya. Ha? Yang pemula dalam ilmu hadith. Banyak insyaallah. Al-hadith. Nah, jangan terlalu hurulah. Jangan terlalu hurulah. Hatta dia seorang doktor MA. Itu enggak cukup dikatakan sebagai al-hadith. Harus ada rekomendasi langsung dari para ulama al-hadith. Hadza al-hadith. Paham insyaallah ya. Kalau benar, apakah ada tazkiyah dari ulama? Nah itu, karena muncul belakang ini ikhwan dari kalangan orang-orang rojak memuji Abdul Hakim Abdad sebagai muhaddits. Sejak lama ini, sejak tahun 90-an, sudah digembar-gemborkan muhaddits, muhaddits, muhaddits. Siapa yang tazkiyah dia sebagai muhaddits? Kalau dengan poin yang saya sebutkan tadi, mungkin hadis dibacakan sama dia, disyarah, ketika membacakan dengan isnadnya, dibawakan rawi-rawinya. Itu juga bisa. Yang lain juga banyak yang bisa kalau kayak gitu. Mentakhrij sebuah hadis sampai pada tingkatan sahih, hasan, dhaif. Semua juga pada bisa yang kayak gitu, itu enggak cuma dia tok. Barakallahu fikum. Bisa. Paham insyaallah ya? Naam. Sekarang ini terlalu bermudah-mudah menghukumi orang sebagai seorang ulama atau sebagai seorang muhaddits. Jangan hulu, tolong jangan hulu, barakallahu fikum. Dan yang lucu itu, Allahul musta'an, seseorang yang mengaku-ngaku gitu loh. Mengaku-ngaku dia telah lama belajar di luar negeri sana, 9 tahun, 10 tahun dari sana. Kurang apa coba 9 tahun di depan para ulama. Dipercayai siapa yang di sekitarnya. Iya itu, ulama ini ya, akhi. Ini ulama ini 9 tahun lamanya di Timur Tengah sana di depan para ulama. Kurang apa coba? Ulama ini. Ulama sopo mana iki? Fulan. Dicek 9 tahun itu ngapain? Diteliti ternyata 9 tahun belajarnya bukan kepada ulama kibar pada masanya. 9 tahun belajar sama Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri. Bangga dia Al-Hajuri. Ya akhi tadi sesatkan oleh para ulama. Bangga belajar pada seorang hajuri. Sudah begitu di akhir-akhir tahun sebelum dia pulang ditahdir sama gurunya sendiri. Ditahdir sama hajuri sampai dia pulang. Terus bangga, saya 9 tahun di Timur Tengah sana, 9 tahun saya diaman. Masya Allah ulama ngelama ya. Allah musta'an. Ulama apa? Belajar kepada satu orang. Sudah kayak gitu orangnya ditahdir oleh para ulama yang lain. Tapi gitu dianya ditahdir sama gurunya sendiri. Terus bangga gitu. La haula wala quwata illa billah. Oh sing jujur. Allahul musta'an. Gitu ya. Jadi menghukumi itu yang adil. Katakan dai gitu kan. Talib ilm, ustaz mungkin. Kalau ulama, waduh harus ada keterangan dari para ulama yang lain. Nah. Dalam merujuk kepada ulama, kita menerima fatwa ulama dalam bentuk tulisan ataupun audio suara. Pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan kepada pihak yang hanya menerima fatwa tulisan dan audio. Dia tidak mau terima fatwa jika hanya bentuk tulisan saja tanpa audio. Kata dia, khawatir tulisan itu tidak sahih dari ulama tersebut. Bahkan dikatakan fatwa dusta atau palsu. Masya Allah. Kalau membatasi harus dengan audio saja. Ini sebuah penyimpangan baru. Atau membatasi hanya pada tulisan saja. Ini juga penyimpangan baru. Karena pembatasan ya, Ikhwan. Sebab para ulama kita di dalam menerima sebuah berita, itu caranya banyak. Bisa dengan audio, bisa dengan tulisan, bisa dengan khabar orang terpercaya, nyampaikan kepada kita, khabar thiqah, banyak. Membatasi salah satunya tanpa yang lain, itu penyimpangan baru. Difahami insyaAllah ya. Kalau dia mengatakan, cari audionya. Mungkin lah bas, tulisan plus audio. Nah bas, tapi ketika tidak ada audio, dan nerima yang ini. Nah, ini kesalahan yang baru ya, Ikhwan. Sebab tinggal diteliti aja. Ketika yang menulis tadi, yang mengkabarkan tadi, orang yang thiqatun, terpercaya, diterima. Itu khabarul shadid. Berita orang yang jujur, terima ya, Ikhwan. Khabarul kadzib, ditolak. Khabarnya fasik, tabayun. Kan begitu, itu bisnisnya sama ya, Ikhwan. Ini berbahaya sekali. Sehingga ini semata-mata demikian bisa menggugurkan sekian banyak prinsip-prinsip salaf dalam menerima sebuah khabar atau menghukumi sebuah peristiwa. Di zaman dahulu kala tidak ada audio. Ya Pak ya. Yang hanya diterima mayoritasnya khabar thiqah. Berita orang yang terpercaya. Yang thiqah ya, diterima. Percaya? Ambil. Ambil. Ambil. Yang kadzib tolak. Yang fasik, yang jelas tabayun. Terkait dengan tulisan. Ketika dipastikan benar dari si fulan, ambil. Tidak, tolak. Sehingga kalau pembatasan itu keliru. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kenapa kebanyakan para asatidzah salafiyun lulusan Yaman, sedangkan dai-dai rojak lulusan Jami' Islamiyah Madinah? Ya pas kemudahan masing-masing dalam belajar. Apanya juga dari kalangan ustaz kita yang LC-LC juga banyak. Ya. Satu sama LC, satu YV LC, satu Komar, satu Haryadi LC. Banyak. Ya. Itu sekitar kemudahan belajar saat itu saja. Yang terpenting adalah keisi komahan dan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Nah. Lulusan Yaman muridnya Hajuri, bela Hajuri padha wae. Nah gitu ya. Lulusan Yaman muridnya Al-Ma'bari, membela Al-Ma'bari, ya sama saja. Nah, jebolan dari Madinah yang dijadikan panutan Ibrahim Ruhaili. Ya sama aja bohong. Dipahami sama ya? Yang penting keistiqomahan dia. Dia belajar kepada para ulama dan keistiqomahan dia selama ini, barakallahu fikum. Nah, hatta para duat, para sadidah yang belum pernah keluar negeri, hanya belajar di Indonesia saja, ya, tapi dia masya Allah punya ilmu, punya keistiqomahan. Dia ambil ilmunya dari mereka, dia ambil ilmunya. Allah ibrah bil ilmi, dengan ilmu. Itu yang ditegaskan sama Syekh Rabi bin Hadi dalam bab ini. Allah ibrah bil ilmi. Bagaimana menyikapi tuduhan Roja'iyun bahwa salafiyin tukang tahzir serampangan? Buktinya mana kalau serampangan? Bagi bukti ya, akhi. Kalau enggak, antum juga tahzir serampangan. Nah, tahzir menuduh kita orang dengan tahu bukti. Yang mana? Ahlussunnah wal jamaah salafiyin tidak akan berbicara. Apalagi mentahzir kecuali seseorang yang memang layak tahzir. Juga diem. Diem apa? Ada nggak orang yang tiba-tiba tahzir dia? Enggak, mesti nggak beres. Kalau salah, tegur sama yang lainnya. Tapi kalau seakan-akan itu merupakan kesepakatannya Ahlussunnah, memiliki sikap yang sama, ada nggak beres? Di antara contohnya, ketika Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin mentahzir dai rojak, itu bukan serampangan, itu hakikatan. Memang layak ditahzir. Barakalasikum, yang menyebarkan pemahaman ikhwanul muslimin, mereka. Yang menyebarkan pemahaman halabiyah, mereka. Yang menyebarkan pemahaman tamyi, mereka. Yang menerapkan konsep tamyi, mereka. Yang bermudah-mudahan terkait dengan masalah selfie, mereka. Bermudah-mudahan dalam bermuamalah dan hizbiyin, mereka. Yang bermudah-mudahan mengeluarkan perempuan mereka, ya mereka juga. Layak tahzir. Coba diam. Layak tahzir. Barakallahu fikum. Enggak serampangan dengan bukti dan hujah di depan matanya antum masing-masing. Barakallahu fikum. Gitu ya. Gitu kan? Mungkin tahu-tahu saya di sini mengatakan ente kadzab. Ya, ada orang stres ya. Bakal diingkari sama yang lain, takil layak ada apa itu mengatakan akhulan kadzab. Ya pokoknya tujukan semangat manhaj, kadzab dia. Ya, ada orang enggak beres. Ya enggak? Nah, secara waqi tahdzirat salafiyah, tahdzir yang disampaikan oleh salafi pasti ada hujahnya. Nah, antum pengin yang mana yang antum inginkan di lapangan selama ini? Bisa kita bawakan sekian banyak argumentasi yang ada untuk mengatakan layak tahdzir. Yang mana? Nah, jawabannya mesti yang rojak tadi itu, ya layak tahdzir ya. Allahul musta'an. Masya Allah, berkaitan dengan fitnah Su'afiqah, siapa saja syekh yang membela Syekh Muhammad? Cukup banyak ya, cukup banyak. Sehingga yang dianggap itu bukan kathrah, bukan banyak jumlah. Yang dianggap ialah as-sabat al-haq, keistiqomahan di atas al-haq, bukan jumlah. Bukan jumlah. Makanya sebagian mereka, yaitu Ruzaiq al-Qurashi, itu dengan bila adab mengatakan di depan Syekh Rabi bin Hadi, semua yang ada di alam ini bersama dengan Syekh Rabi bin Hadi, illa anta wa Arafat. Kulil adab ya, kecuali ente sama Arafat. Na'udzubillah. Ya kadzab dia kalau dia mengatakan seperti itu. Siapa bilang? Banyak salafin yang lain di Indonesia ini, yang musafiqah ini, tamu Syafiqah ya, yang nuduh orang lain Syafiqah, mereka syirdhimatun qalilun. Tafahamnya. Ya orang yang ya gitu itu aja lah. Fulan, ya itulah orangnya lah, enggak banyak-banyak. Ya ketahuan sedikit yang baru-baru, yang lainnya lagi di bengkel, gagal bengkel akhirnya nunggangi yang lainnya. Pemutihan berkas dengan tanpa ada sebab, itu bahasanya barangkali. Itu aja fulan, fulan, fulan, fulan. Loh ya, Pak ya. Di Indonesia sedikit mereka syirbatun qalil. Barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Yang dianggap bukan banyak atau sedikit. Yang dianggap adalah al-haq. Barakallahu fiikum. Di Jakarta bagaimana? Ada heboh-heboh sedikit? Hah? Tenang-tenang aja ya. Iya, alhamdulillah. Antum banyak paham. Fitnah yang sebelumnya, kelimpungan antum. Wah, gini-gini, oh bagi. Pas sebelumnya lagi pembahasan MLM itu. Wah, antum. Wah, goyang kabeh antumnya. Ngerasa apa enggak? Nah, iya, sehingga Jakarta perlu dibombardir. Gitu bahasanya. Gitu. Nah, sekarang, ayam tentera, Masya Allah. Kenapa ngerti? Loh, ah, sama si Podwai. Loh, situ. Antum bisa membaca dengan jelas di Indonesia ini. Loh, sama Fulan. Loh, sama Podwai. Alhamdulillah. Intinya bukan al-kathrah, tapi al-haq. Barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bis. Sudah kan? Alhamdulillah. Cukup? Cukup. Nasihat yang terakhir barakallahu fikum adalah yang pertama, di masa-masa yang seperti ini barakallahu fikum sangat penting bagi kita sekali untuk membentengi diri dengan ilmu syar'i. Jangan dikira fitnah yang ada ini akan berhenti. Fitnah akan muncul kembali lebih dahsyat, lebih samar, lebih banyak memakan korban. Maka kita harus bentengi diri kita dengan ilmu syar'i, dengan berbagai macam ilmunya, dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, sibukkan dengan ibadah kepadanya, dan selalu taqarrub kepada Allah. Meminta, berdoa, memohon kepada Allah at-taufiq wal hidayah dan keistiqomahan sahabat ala sunnah, ala al-haq sampai kita wafat. Dikarenakan semakin muncul fitnah yang begitu semakin besar, semakin berat, semakin deras, semakin samar. Yang kedua, barakallahu fikum adalah syukurlah kepada Allah Azza wa Jal atas taufik dari Allah Azza wa Jal ketika antum terselamatkan dari fitnah yang ada. Bukan kemampuan antum pribadi, bukan itu semuanya, tapi semua adalah taufik minallah, hidayah minallah, mauhibah minallah Azza wa Jal. Syukuri, jangan merasa sombong, jangan merasa angkuh, jangan merasa selamat dari yang namanya fitnah. Terus berta'awudz dari al-fitan, ma'adhahara minha wa batan. Dan yang ketiga, selalu pegangi prinsipnya ahlu sunnah di masa-masa fitnah. Tidak akan pernah berubah. Prinsipnya itu baku. Ya ini. Baku ya ikhwan. Jangan pernah goyang, jangan pernah berubah. Tetapi selalu prinsipnya ahlu sunnah di masa-masa fitnah atau dalam menghadapi yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Atau mempelajari dari pengalaman-pengalaman yang ada. Peristiwa yang ada. Semuanya akan mirip-mirip dan sama-sama fitnahnya, kaidah alusunah dalam menghadapinya juga sama, juga mirip. Yang beda poin penyimpangan saja. Nah, yang ini memerlukan yang namanya ilmu syar'i untuk mendeteksinya dan mengetahuinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semua at-taufiq wal hidayah sehingga Allah Azza wa Jal meluruskan langkah-langkah kita di atas sunnah dan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Kafilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.